الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول وقت مغرب كابن وقت مغرب من فضيل من فضيل كابن وقت مغرب فضيل كابن عندهم صلاة مغرب جام برابا terbenam matahari, ahsan, barakallahu fi. Awal waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Tapi akhir waktu maghrib, Abu Zakaria, kapan akhir waktunya? Jam berapa? Hah? Apa? Ketika cahaya, kenapa? Cahaya merah, ahsan, labas. Ketika hilangnya cahaya merah atau cahaya putih yang ada di ufuk barat, yang di langit ufuk. Baik. Awal waktu isya. Siapa antum? Akhi. Kapan awal waktu isya? Akhi, antum. Main di luar sana. Main di luar. Mau main atau belajar? Sini, duduk sini, depan. Taal. Depan sini. Depan, depan sini. Sini, depan. Sampingnya antum. Siapa namanya? Muhammad. Abdul Rabbi, Masya Allah. Kapan awal waktu isya? Masya Allah, ahsan, barakallahu fiik. Apabila telah hilang cahaya merah di langit atau cahaya putih, yakni akhir waktu maghrib adalah awal waktu isya. Akhir waktu isya anak tengah malam. Akhir waktu isya tengah malam, bukan sampai subuh. Tengah malam ya, bukan sampai subuh. Baik, sahih. Berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan. Baik. Dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akhir waktu isya tengah malam, siapa yang tahu? Baik, ahsan. Aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Awal waktu subuh, antum ya akhi, awal waktu subuh. Fajar yang mana? Fajar shadiq. Baik, terbitnya fajar shadiq. Apa bedanya fajar kadzib dengan fajar shadiq? Antum akhi. Bedanya apa fajar shadiq dengan fajar kadzib? Taib, taib, taib, ahsan, barakallahu fi. Kata beliau, fajar kadzib itu meninggi dari atas ke bawah, sedangkan fajar shadiq itu melebar dari kiri ke kanan. Dan juga fajar kadzib makin gelap, bukan makin terang. Sebaliknya fajar shadiq makin terang. Ada satu lagi bedanya, siapa yang tahu? Antum? Terputus dengan apa? Dengan apa terputusnya? Kegelapan. Fajar shadiq bersambung. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil fajr. Asfiru bil fajr. Diterangkan oleh para ulama, hadis ini ada dua makna. Siapa yang ingat asfiru bil fajr? Abu Waqqas menyegerakan salat subuh. Asfiru bil fajr. Kata Rasulullah, apa arti asfiru bil fajr? Asfiru, isfar, al-isfar artinya ini sudah terang, sudah apa? Tidak gelap lagi. Jadi asfiru bil fajr sama dengan abridu bizuhur. Abridu bizuhur. Asfiru bil fajr, salatlah fajar ketika sudah terang. Ya, ini sudah tidak gelap. Siapa yang ingat maknanya? Dan justru sebaliknya sunnah. Jadi seakan-akan ada pertentangan di situ. Pertama, sunnah sholat subuh itu ketika dilakukan masih sangat gelap. Sampai disebutkan dalam hadis Aisyah dalam As-Sahihain tentang para wanita yang ikut sholat. Summa yarji'na ila buyutihunna falayarifuhunna ahadun minal ghalas. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Dan tidak ada satupun yang mengenali mereka. Karena apa? Karena gelap. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, asfiru bil fajr, sholatlah subuh ketika sudah terang. Jadi seakan-akan bertentangan. Tapi dijelaskan oleh para ulama sebetulnya tidak bertentangan. Sebab maknanya adalah apa maknanya? Hah? Apa? Dipanjangkan sholatnya, ahsan, tabarakallahu fiik. Satu makna lagi, ahsan, tabarakallahu fiik. Pastikan telah muncul fajar shadiq. Itu makna asfiru bil fajr. Baik. Kapan akhir waktu subuh? Akhir waktu subuh terbit matahari, ahsan barakallahu fiik. Terbitnya matahari adalah akhir waktu subuh. Baik, nuwasil insyaallah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa man nama 'an salatihi awsaha 'anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Dan barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia melupakannya, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Ini permasalahan yang kedua yang ada dalam bab mawaqitish shalah. Kita telah selesai dari permasalahan yang pertama, yaitu waktu-waktu salat 5 waktu. Sekarang permasalahan yang kedua, tentang orang yang tertidur atau lupa, bahkan sampai hilang waktunya, sampai hilang waktu salat. Maka kata al-muallif rahimahullah Asy-Syaukani, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa, waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Jadi walaupun sudah keluar waktunya, tapi dia baru bangun dari tidurnya atau dia baru ingat belum sholat, maka saat itulah waktunya dia sholat. Saat itulah waktunya dia sholat. Dan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda lagi. Jadi misalkan seorang lupa sholat subuh atau tertidur sholat subuh, bangun sudah jam 8 pagi, matahari sudah tinggi, lewat waktunya, maka dia sholat subuh pada saat itu juga. Bahkan walaupun sudah terlewat beberapa sholat, misalkan lupa belum sholat zuhur, kapan dia ingat? Ba'da isya. Saat itu dia sholat zuhur. Saat itu dia sholat zuhur. Berdasarkan hadis di dalam as-sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang melupakan satu sholat atau dia tertidur darinya, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Jadi kapan saja dia sholat, ketika dia telah mengingatnya atau ketika dia telah terbangun dari tidurnya. Baik. Hanya saja kalau dia sengaja tidur larut, misalkan sudah tahu bangun subuhnya susah, sengaja tidur larut tanpa ada suatu hal yang penting untuk membuat dia tidur larut, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Baik. Kalau dia tidak sengaja, tentunya dia tidak berdosa. Ini. Kemudian permasalahan, apakah seorang menjaharkan sholatnya ketika dia sholat di waktu jahar, misalkan sholat sir, sholat zuhur dan asar, karena lupa atau tertidur dia sholat di waktu maghrib, apakah dia jaharkan atau tetap dia sirkan? Apakah dia jaharkan karena ini waktu jahar, malam itu kan waktu jahar, atau tetap dia sirkan karena ini sholatnya sir? Ini termasuk permasalahan yang dibahas oleh para ulama dalam masalah ini. Maka yang benar adalah tetap yang sir dibaca sir, yang jahar dibaca jahar. Berdasarkan dalil di dalam as-sahihain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah tertundanya sholat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena berjaga-jaga menghadapi serangan orang-orang kafir di perang Khandaq. Di perang Khandaq Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mala Allahu kuburahum wa buyutuhum nar." Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. "Kama syaghaluna 'anil salatil usta hatta ghabatish syams." Sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari sholat asar sampai terbenam matahari. Wa fi lafdin li muslim, dan dalam lafaz Imam Muslim, syaghaluna 'an salatil usta, salatil asar. Mereka menyibukkan kita dari sholat usta, yaitu sholat asar. Thumma sallaha bainal maghrib wal isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat antara maghrib dan isya. Dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan sholatnya. Jadi beliau salat asar di waktu antara maghrib dan isya, dan tidak dijelaskan beliau sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salatnya, menunjukkan bahwasannya tetap dia pada asalnya. Demikian sebaliknya dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan ketiduran sampai beliau salat subuh ketika matahari sudah terbit. Maka di situ juga tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetirkan bacaannya atau memelankan bacaannya. Maka dia berarti tetap pada asalnya. Tetap pada asalnya, walaupun di waktu jahar, sholat sir dibaca sir. Sebaliknya, walaupun di waktu sir, Salat jahar dibaca jahar. Baik. Permasalahan yang lain tentang at-tertib, urutan. Kalau misalkan kita ketiduran salat asar, lalu teringat pas masuk waktu maghrib, mana yang kita dahulukan? Apakah maghrib atau asar? Maka yang benar berdasarkan dalil yang ada tetap diurutkan seperti urutannya. Tetap diurutkan seperti urutannya. Adapun hadis yang baru saja kita sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Tsumma shallaha bainal maghrib wal isya." Kemudian Rasulullah salat asar antara maghrib dan isya, maksudnya antara waktu maghrib dan waktu isya, bukan antara salat maghrib dan salat isya. Hal itu dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, juga dalam as-sahihain, beliau berkata, "Fa shallal asra ba'da ma gharabat asy-syams." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah matahari telah terbenam. "Tsumma shalla ba'daha al-maghriba." Kemudian beliau salat setelahnya maghrib. Jadi tetap sesuai urutan. Kalau seorang lupa melakukan salat dan sudah masuk waktu salat berikutnya, tetap dia lakukan sesuai urutan. Baik. Permasalahan yang lain yang berhubungan dengan bab ini disebutkan oleh para ulama termasuk adab apabila seorang tertidur di satu tempat sehingga dia tidak melaksanakan sholat pada waktunya, maka hendaklah dia pindah dari tempat tersebut untuk melakukan sholat. Jangan dia sholat di tempat tidurnya itu. Kenapa? Karena itu sebagai tanda di tempatnya ada syaitan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Arrasna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam nastayqid hatta tala'ati syams." Kami beristirahat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di satu perjalanan, dan kami tidak bangun sampai matahari terbit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liya'khudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha manzilun hadarana fihi syaitan." Hendaklah setiap orang mengambil kepala tunggangannya, yakni dibawa keluar, karena sesungguhnya tempat ini yang kita tempati sekarang ini terdapat syaitan. Jadi berpindah untuk melakukan salat. Faidah dikatakan oleh para ulama, yang pertama, fihi ta'zimu as-salah. Faidah dari berpindah tempat ini adalah pengagungan kedudukan salat, sehingga tidak dilakukan di tempat kita melupakannya walaupun tidak disengaja. Yang kedua, tahdzibul linnafsi wa ta'dibuhu. Dalam perbuatan ini, yang berpindah tempat, yang kita lalai dari sholat, terdapat penyidikan bagi jiwa, sebab tempat tersebut telah terjadi satu kelalaian, sehingga kita melalaikan sholat. Baik. Kemudian yang ketiga juga disebutkan para ulama, faedah yang lain, bahwasannya, la yajtami'u mawdi'un fihi ma'siyatun wa ta'ah. Tidaklah boleh berkumpul di satu tempat ada kemaksiatan dan ketaatan. Ini berdasarkan hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud, yakni tentang seorang yang bernazar untuk menyembeli hewan di buana. Nazar rajulun an yanhara ibilan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di buana. Ada seorang bernazar untuk menyembeli unta di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama buana. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid, babun la yuzba bi makani yuzbahu fihi li ghairillah. Bab, tidak boleh menyembelih di tempat di mana di situ disembelih untuk selain Allah. Cari tempat yang lain. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia kabarkan tentang nazarnya tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad?" Apakah di buana tersebut ada berhala dari berhala-berhalanya jahiliyah yang disembah? Qalu la. Sahabat menjawab tidak. Qala, beliau bertanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di buana itu terdapat satu 'id dari 'id-'id mereka? Qalu la. Sahabat menjawab tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Awfi bi nadhrik fa innahu la wafa'al nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Maka tunaikanlah nazarmu, karena tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimampui oleh anak Adam. Hadis ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh berkumpul di satu tempat ketaatan dan kemaksiatan. Maka ini hikmahnya. Termasuk sunnah pindah tempat yang kita ketiduran di situ dari suatu sholat untuk melakukan sholat. Baik. Ini beberapa masalah yang berhubungan dengan orang yang tertidur atau lupa. Maka hendaklah dia sholat ketika dia mengingatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa man kana ma'zuran wa adraka min as-salati raq'atan faqad adrakaha. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga dalam bab ini. Wa man kana ma'zuran wa adraka min as-salati raq'atan faqad adrakaha. Barang siapa yang memiliki uzur dan dia mendapatkan satu rakaat salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Barang siapa yang memiliki uzur lalu dia mendapatkan satu rakaat saja pada waktunya, berarti dia dihitung telah sholat pada waktunya. Artinya, kalau dia tidak sempat mendapati satu rakaat pada waktunya, maka sholatnya tidak dianggap. Tidak dianggap dilakukan pada waktunya. Ini penting kita pahami kenapa. Karena seperti yang telah kita jelaskan, barang siapa yang melakukan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Kecuali kalau dia ada uzur. Kecuali kalau dia ada uzur. Baik. Ini berdasarkan hadis di dalam as-sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man adraka min as-subhi raq'atan qabla an tadlu asy-syamsi, qabla an tadlu asy-syamsu faqad adraka as-subha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati satu rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati subuh tersebut. Artinya, kalau dia tidak dapat satu rakaat, berarti dia tidak dapat subuh. وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْأَصْرِ رَقْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْأَصْرَ. Dan barang siapa yang mendapati waktu asar satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapati waktu asar tersebut. Ini hadis umum. Apa afwan, ini hadis khusus tentang subuh dan asar, tapi dikiaskan kepada seluruh salat. Dan terdapat hadis yang umum, مَنْ أَدْرَكَ رَقْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ. Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Ini juga dalam as-sahih. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Jadi berlaku untuk semua salat, tidak khusus subuh dan asar. Berlaku untuk semua salat. Jadi inilah dhabit, ukuran seorang dikatakan mendapati waktu salat paling minimalnya, yaitu dia dapati satu rakaat salat. Kalau dia memiliki uzur, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau dia tidak memiliki uzur, maka dia berdosa namun sholatnya sah. Dia berdosa namun sholatnya sah. Kalau dia dapati minimal satu rakaat. Minimal satu rakaat sebelum habis waktu. Tapi kalau dia tidak dapati satu rakaat saja, misalkan baru takbir, atau baru membaca Al-Fatihah, atau baru membaca surat, tiba-tiba waktu sudah habis, maka dia tidak mendapati waktu tersebut. Maka dia tidak mendapati waktu tersebut. Bagaimana yang telah lewat? Penjelasan bahwa yang sahih, salatnya tidak sah kalau dia sengaja. Kalau dia sengaja. Sahih. Kecuali kalau dia memiliki uzur, maka tidak mengapa. Permasalahan, kapan dikatakan seseorang mendapati satu rakaat? Apakah ketika dia takbir? Ataukah ketika dia sudah membaca Al-Fatihah dan surat? Ataukah ruku dan seterusnya? Pendapat yang benar dalam masalah ini, yaitu dia mendapati ruku. Inilah yang dikatakan satu rakaat. Ini minimalnya. Kalau dia dapati ruku sebelum waktu habis, maka itulah yang dikatakan dia mendapati satu rakaat. Artinya, kalau sebelum ruku waktu sudah habis, maka dia tidak mendapati waktu itu. Baik. Berdasarkan dalil dalam riwayat Bukhari tentang kisah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Bahwasanya beliau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Faraqa'a qabla an yasila ila as-saff. Maka beliau ruku sebelum sampai ke saf. Fadzakara dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Hadis ini menunjukkan dia telah mendapati satu rakaat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulang salatnya, yakni untuk menambah rakaat yang tertinggal. Maka inilah ukuran seorang mendapati satu rakaat. Dan ini juga berlaku dalam salat jamaah, dalam salat jamaah. Kapan kita mendapati satu rakaat bersama imam? Yaitu paling minimal ketika imam sedang ruku. Kalau imam sudah bangkit dari ruku, maka kita sudah tidak dapat satu rakaat. Kita sudah tidak dapat satu rakaat, berarti kita masbuk. Berarti kita masbuk, harus kita ganti rakaat tersebut. Baik. Adapun tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah menjelaskan ada tiga tafsir ulama. Tafsir yang pertama, "La ta'ud fi ta'khiril maji ila shalah." Jangan kamu ulangi, maksudnya jangan kamu ulangi terlambat datang salat. Ini jelas dapat diterima. Barakallahu khairan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi. Yani jangan ulangi terlambat salat. Tafsir yang kedua, la ta'ud ila dukhulika fis saf wa anta raqi'un. Jangan kamu ulangi masuk ke dalam saf dalam keadaan ruku. Ini pendapat ulama yang tidak menghitung itu sebagai satu rakaat. Baik. Dan ini pendapat yang lemah. Bahkan demikian yang disunnahkan. Kalau kita dapati imam ruku, langsung kita ruku dan berjalan masuk saf. Itu yang disunnahkan berdasarkan satu hadis dari Atha bin Yasir. Dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Abdullah bin Zubair 'ala al-mimbari yaqulu lin-nas. Bahwasanya beliau mendengarkan Abdullah bin Zubair di atas mimbar berkata kepada manusia, "Idza dakhala ahadukumul masjida wan-nas ruku'un falyarqa hina yadkhul." Kata beliau radhiyallahu anhu, apabila seorang dari kalian masuk masjid dan orang-orang sedang melakukan salat, orang-orang sedang ruku, maka hendaklah dia ruku ketika dia masuk. Baik. "Tsumma liyadubba raqi'an." Kemudian hendaklah dia berjalan dalam keadaan ruku, "hatta yadkhula fi shaf," sampai dia masuk ke shaf. "Fa inna dzalika sunnah," karena sesungguhnya hal itu sunnah. Qala Atha berkata, "wa qad ra'aituhu huwa yaf'alu dzalik." Dan sungguh aku telah melihat beliau melakukan hal itu. Yani Abdullah bin Zubair. Dan banyak hadis yang menunjukkan apabila seorang mendapati rukuknya imam, maka dia mendapati satu rakaat. Ini pendapat yang sangat kuat sekali. Terdapat riwayat-riwayat dari sahabat. Walaupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu itu, hanya kisah Abu Bakar tadi, dan itu macam-macam takwilannya, bahkan ada yang sampai mendhaifkannya walaupun dalam riwayat Bukhari. Ada ulama yang mendhaifkannya. Yang mensahihkan pun mentakwil. Yani di antara takwilnya, jangan masuk dalam keadaan ruku. Dan ini takwil yang lemah. Adapun hadis apa riwayat dari sahabat itu sangat banyak. Di antaranya disebutkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Galil juz kedua halaman 262. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man lam yudrikil imam raqi'an lam yudrikil karak'ah." Barang siapa yang tidak mendapati imam rukuk, maka dia tidak mendapati rakaat tersebut. Barang siapa yang tidak mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia tidak mendapati rakaat tersebut. Artinya, kalau imam sudah bangkit dari rukuk, dia tidak mendapati rakaat tersebut. Terdapat asar yang serupa dari Abdullah bin Umar dan dari Zaid bin Thabit dan yang lainnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kemudian permasalahan, kalau misalkan seorang sudah rukuk, belum sempat masuk shaf, tapi imam sudah berdiri, imam sudah bangkit dari rukuk. Pernah ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan beliau menjawab, "Tujzi'u raka'atan." Maka hal itu cukup dianggap sebagai satu rakaat. Disebutkan dalam Masailul Imam Ahmad karya Abu Dawud halaman ke-35. Baik. Jadi kalau misalkan dia sudah rukuk, belum sempat masuk shaf, imam sudah bangkit, itu sudah dianggap sebagai satu rakaat. Dari takwil yang kedua lemah. Tafsir yang ketiga, tafsir tentang apa ini? Wala ta'ud, ahsan. Jangan lupa ini. Bahasanya melebar ke sana kemari. Tafsir yang ketiga tentang wala ta'ud zadakallahu hirsan wala ta'ud, jangan engkau ulangi, yakni la ta'ud ilal ityani ilas salati musri'an, jangan kamu ulangi mendatangi salat dalam keadaan terburu-buru. Dalam keadaan terburu-buru jangan kamu ulangi. Dan ini tafsir yang benar didukung oleh hadis Abi Qatadah di dalam As-Sahihain. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumus salata fa alaikumus sakinah." Kalau kalian mendatangi salat, maka wajib atas kalian dalam keadaan sakinah, tenang. Jangan terburu-buru. "Fama adraktum fa sallu wa ma fatatkum fa atimmu." Maka apa yang kalian dapati, salatlah. Dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Ini tidak masalah, walaupun sudah terlambat, tetap kita datang masuk dalam sholat dalam keadaan tenang. Dan ini lebih utama dibanding kita dapat di rakaat tersebut. Misalkan kita masih jauh, lihat imam sudah hampir ruku, atau bahkan sudah hampir bangkit dari ruku. Apakah kita lari dari jauh, atau tetap berjalan tenang? Tetap berjalan tenang itu lebih utama daripada kita mendapati rakaat tersebut. Kenapa? Karena ini pesan Nabi SAW. Jadi salah kalau seorang lari ya, atau berjalan cepat demi untuk mendapati satu rakaat agar tidak terlambat. Ini salah. Yang benar harus dia berjalan secara tenang. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, masbuk, tinggal ditambah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah yang terakhir yang berhubungan dengan bab ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Apabila seseorang mendapati imam dalam salat Jumat, imam sudah tasyahud akhir atau sudah selesai dari yang paling minimal ya, berdasarkan penjelasan tadi sudah selesai dari ruku, maka Syekh rahimahullahu taala menjawab dia tidak mendapati salat Jumat. Maka apa yang dia lakukan? Salat zuhur. Kenapa? Karena ini tadi, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapati salat tersebut. Artinya, kalau dia sudah tidak dapat satu rakaat, berarti dia sudah tidak mendapati salat tersebut. Jadi kalau seorang terlambat sholat Jumat dan dia dapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia dapati sholat Jumat. Rukuk yang kedua. Rukuk yang kedua pada rakaat kedua, dia dapati imam. Setelah rukuk, dia dapati rakaat. Dia dapati sholat Jumat. Berarti dia tinggal menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia dapati imam sudah iktidal, dan seterusnya sampai tasyahud, maka dia sudah tidak mendapati sholat Jumat. Berarti apa? Dia sholat zuhur. Berarti dia sholat zuhur. Teruskan saja sholat zuhur. Baik. Tidak perlu dia berhenti lalu ulang kembali sholat, tidak. Teruskan saja dengan niat sholat zuhur. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma walhamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan. Dan kita akan lagi sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 085353-02-03-04, 085353-02-03-04. Dan langsung saja kita menyerahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menjalin hubungan bisnis dengan orang sururi atau dengan orang sejenis mereka tapi tidak ikut atau mendukung cara beragama mereka, hanya berkaitan dengan urusan dunia? Tidak masalah, wallahu ta'ala, sepanjang tidak dikhawatirkan bahaya syubhat yang dilontarkan darinya. Sepanjang tidak ada kekhawatiran terus. Hatta kepada orang kafir, Nabi SAW bisnis berjual beli, hutang pihutang, garai menggarai dengan orang-orang kafir. Ad-dunya kulluha mata' Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Apa yang dimaksud dengan istri yang saleh? Dan bagaimana karakter istri yang salehah? Dan bagaimana sikap istri yang salehah ketika menghadapi berbagai macam ujian? Dan bagaimana sifat istri yang salehah ketika sang suami punya berbagai macam salah? Dan bagaimana sikap istri yang salehah ketika mengalami hidup apa adanya? Singkatnya, istri salehah adalah istri yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suami setelah iman dan takwa kepada Allah adalah syarat bagi seorang istri untuk menjadi seorang istri salihah, dan bahkan syarat untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat wa qamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha